sembilan ketok dewe adi saat temekele apa makade hati ngejohin dewe beline ingu kenehe sing nawang undut muda tumben buka kekene bengan bengong dini ditu sing pesumunyi dia ide